Kita adalah hati yang tertindas. Kitalah langkah yang berhenti berjalan. Kitalah mimpi yang tak terwujudkan. Selalu kan ada nada yang hilang. Terima kasih.